jalan yang diridhoi Tuhan. Walaupun ayah serta ibuku tak merestui aku denganmu, ku tinggalkan mereka berdua demi untuk hidup bersamamu. Tapi mengapakah kini engkau pergi lari bersama lelaki? Aku tanamkan kesulitan